Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hayya ma'sar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bab baru, bab yang ke-24. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala babu taghlidi uqubati man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab beratnya hukuman bagi orang yang memerintahkan dengan yang ma'ruf atau melarang dari perkara yang mungkar namun ucapannya menyelisihi perbuatannya. Di sini An-Nawawi rahimahullahu taala bawakan bab ini karena bab yang sebelumnya beliau jelaskan tentang wajibnya memerintahkan dengan yang ma'ruf melarang dari yang mungkar. Maka tentunya akan lebih sesuai ketika beliau iringi yang demikian itu dengan bab berat dan kerasnya hukuman bagi orang yang mengajak pada perkara yang ma'ruf melarang dari yang mungkar namun dia sendiri tidak mengerjakannya. Mengajak pada yang ma'ruf tidak dia kerjakan, melarang dari yang mungkar justru dia kerjakan yang demikian itu. Maka orang yang demikian keadaannya berarti dia bukan orang yang jujur, bukan orang yang tulus ketika memerintahkan dengan yang ma'ruf atau ketika melarang dari yang mungkar. Kalau seandainya dia jujur, kalau seandainya dia tulus dalam mengajak pada hal yang ma'ruf dengan keyakinan bahwa apa yang dia perintahkan itu memang perkara yang ma'ruf, itu adalah hal yang akan memberikan kemanfaatan bagi dirinya dan orang lain, tentunya dia menjadi orang yang pertama kali mengerjakannya. Kalau dia berakal, dia mengajak pada kebaikan, tentu dia meyakini apa yang dia perintahkan itu hal yang baik, hal yang bermanfaat. Tentu dia akan kerjakan terlebih dahulu sebelum yang lainnya kalau dia berakal, karena dia yang mengajak. Demikian juga kalau dia melarang dari sebuah kemungkaran, dia meyakini itu adalah bermadarat, mengerjakannya adalah sebuah dosa, tentu dia akan menjadi orang yang pertama kali meninggalkannya kalau dia berakal. Sehingga kalau ada orang yang mengajak pada hal yang ma'ruf tidak mengerjakannya, melarang dari yang mungkar justru dia yang mengerjakannya, maka dari situ diketahui bahwasanya ucapan dia tidak jujur, tidak tulus. ucapan dia ini tidak dibangun di atas keyakinan. Sehingga yang demikian itu akan mendatangkan hukuman yang berat. Di antara dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Al-Baqarah ayat yang ke-44. Allah menyatakan, apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan sementara kalian melupakan diri-diri kalian dalam keadaan kalian membaca Alkitab? Afala taqilun, kenapa kalian tidak berpikir? Di sini Allah mengajak bicara Bani Israel sebagai bentuk pengingkaran Allah terhadap mereka, terhadap Bani Israel, sekaligus sebagai celaan bagi mereka. Kenapa? Karena Bani Israel mengajak manusia untuk mengerjakan kebajikan, perkara yang baik, amal ketaatan pada Allah. Namun justru mereka sendiri yang meninggalkan kebaikan tersebut, tidak mau mengerjakannya. Dalam keadaan mereka membaca Alkitab, mereka mengenali kebaikan dari kebatilan. Lantas bagaimana perkara yang demikian itu bisa terjadi dari mereka? Di mana akal mereka kalau mereka tulus? Sehingga Allah nyatakan, afala taqilun, kenapa kalian tidak mau berpikir? Mana pikiran kalian? Kemana kalian gunakan akal kalian? Pertanyaan di sini adalah pertanyaan pengingkaran. Apakah kalian perintahkan manusia dengan kebaikan sementara kalian lupakan diri-diri kalian sendiri dalam keadaan kalian itu punya ilmu dari kitabullah yang Allah turunkan pada kalian? Kenapa kalian tidak mau berakal? Bagaimana kalian ajak manusia dengan kebajikan sementara kalian lupakan diri-diri kalian? Kalian gak mau mengerjakannya dalam keadaan kalian berilmu, kalian membaca Alkitab, kalian tahu mana yang baik, mana yang batil. Di mana akal kalian? Tentu ini pertanyaan pengingkaran, pertanyaan yang maknanya itu adalah celaan. Artinya bagaimana hal ini bisa terjadi pada kalian? Di mana akal kalian kalau kalian itu tulus, kalau kalian itu jujur? Misalnya ada seseorang yang mengajak saudaranya untuk meninggalkan perbuatan riba, namun dia sendiri dalam praktek kehidupannya bermuamalah dengan perkara ribawiyah, atau bahkan dia sendiri terjatuh dalam perkara yang lebih besar dari apa yang biasa dilakukan oleh manusia dari muamalah ribawiyah. Artinya riba yang dia lakukan itu yang diistilahkan dengan riba jahiliyah misalnya. Dia katakan, dia peringatkan manusia, jangan kalian mengambil riba dalam muamalah kalian. Kemudian dia sendiri melakukan muamalah ribawiyah. Tentunya dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam khilaf. Oh, ini bukan riba kalau ini. Dengan berbagai macam makar dan muslihat. Dia tidak menyadari bahwasanya apa yang dia terjatuh padanya, melakukan riba, ditutupi dengan berbagai macam dalih, makar, penipuan, ini termasuk sebesar-besar dosa selain riba yang dia lakukan. Dan termasuk dosa yang sangat berat. Sehingga Al-Imam Ayyub As-Syakhtiyani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan terkait orang yang suka berbuat khilah, berbuat makar, innahum yuhadi'una Allah kama yuhadi'una sibyan law annahum ataul amra ala wajhihi lakana ahwan. Mereka menipu Allah seperti mereka menipu anak-anak kecil. Kalau seandainya mereka melakukan perkara tersebut apa adanya, tentu itu lebih ringan. Misalnya dia melarang manusia melakukan riba, dia sendiri juga melakukan riba. Kalau dia melakukan riba sudah begitu saja, hanya karena kelemahan iman dia, itu tentu lebih ringan daripada dia menipu Allah. Wah, kalau yang saya lakukan ini bukan riba, enggak sama dengan yang kalian lakukan. Kemudian dia bikin makar di situ, bikin syubhat, seolah-olah riba yang dia lakukan itu hal yang boleh dalam syariat. Itu perbuatan menipu Allah seperti menipu anak-anak kecil. Contoh yang lainnya, ada seseorang mengajak saudaranya untuk menegakkan sholat, sementara dia sendiri gak sholat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa mengajak orang lain mengerjakan sholat sementara dia sendiri meninggalkannya? Ini kan berarti akalnya itu terbalik. Karena ketika dia memerintahkan orang untuk mengerjakan sholat, berarti dia kan tahu sholat itu hal yang baik. Lah kok dia tinggalkan? Dia kok gak sholat? Berarti dia bukan orang yang berakal. Kalau seandainya berakal kan tahu hal yang baik, tentu dia yang paling bersemangat untuk mengerjakannya. Sehingga di sini ditandaskan oleh Allah, afala ta'qilun. Jadi hal yang semisal itu bukan perilakunya orang-orang yang berakal. Boro-boro itu sebagai perkara syar'i dalam agama. Wong itu bukan perbuatannya orang yang berakal. Apalagi kalau dia mengklaim yang dia lakukan dari perkara mungkar itu sebagai bagian dari agama. Dengan tadi, dengan berbagai macam khilah, dengan berbagai macam dalih. Seperti tinggalkan sisa riba, kita kembali kepada bimbingan syariat. Kemudian apa yang dia klaim sebagai bimbingan syariat ternyata lebih parah daripada praktek riba konvensional yang ada misalnya. Ini dosanya lebih besar lagi. Dosanya lebih besar lagi. Sehingga Allah nyatakan, afala ta'qilun. Bukan perbuatannya orang-orang yang berakal, bagaimana dikatakan perbuatannya orang-orang yang ahli agama itu menyelisih akal. itu sebuah kebodohan dalam agama. Ayat yang berikutnya Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian menyampaikan apa yang kalian tidak kerjakan? Teramat besar murka di sisi Allah kalau kalian menyampaikan apa yang kalian tidak mengerjakannya. Di sini Allah ingatkan orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian sampaikan kebaikan? Kenapa kalian anjurkan manusia berbuat baik sementara kalian tidak mengerjakannya? Kalian larang orang dari kejelekan, kejahatan. Bahkan mungkin kalian sucikan diri kalian dari hal yang demikian itu. Namun pada prakteknya justru kalian sendiri berlepotan dengan kemungkaran-kemungkaran yang kalian ingkari. Apakah keadaan yang semacam ini pantas bagi orang-orang yang mengaku sebagai kaum mukminun? Tentu jawabannya tidak pantas. Itu termasuk perkara yang akan mendatangkan murka terbesar di sisi Allah. Kalau seorang hamba menyampaikan sesuatu yang sementara dia sendiri tidak mengerjakannya. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kok kalian mengajak pada satu perkara yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka akan teramat besar murka di sisi Allah kalau kalian menyampaikan sesuatu apa yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Mereka diseru dengan panggilan iman karena konsekuensi dari keimanan itu seseorang gak boleh berbuat yang demikian ini. Tuntutan dari keimanan itu gak boleh melakukan hal yang kita diperingatkan oleh Allah, menyampaikan apa yang kita sendiri tidak bisa mengerjakannya. Kemudian Allah celah orang yang melakukan yang demikian itu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian sampaikan, kalian himbau, kalian perintahkan apa yang kalian sendiri justru meninggalkannya, tidak mengerjakannya? Kemudian Allah jelaskan, perbuatan yang semacam ini di sisi Allah adalah perkara yang dibenci, perkara yang dimurkai di sisi Allah dengan seberat-berat kemurkaan. Allah nyatakan, kabura maqtan indallah, termasuk murka yang terbesar di sisi Allah kalau kalian menyampaikan apa yang kalian tidak mengerjakan. Allah murka pada seseorang yang demikian ini keadaannya, memerintahkan satu kebaikan dirinya sendiri tidak mengerjakan, bahkan orang yang paling jauh dari apa yang dia seru manusia kepadanya. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya perbuatan tercela tersebut termasuk perkara yang akan mendatangkan murka Allah. Karena orang yang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang yaitu menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Ayat yang ketiga, wa qala ta'ala ihbaron an Syu'aib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Allah menyatakan tentang nabinya Syu'aib, menghabarkan tentang keadaan nabinya, Nabi Syu'aib alaihi salam. Dan aku tidak menginginkan untuk menyelisih kalian pada apa yang aku telah larang kalian darinya. Maksudnya di sini bahwasanya Nabi Syu'aib ingin menyampaikan pada kaumnya, enggak mungkin kalau aku larang kalian dari berbuat syirik, aku larang kalian dari melakukan perkara-perkara mungkar yang terjadi di masanya, seperti mengurangi timbangan, takaran, kemudian aku sendiri mengerjakannya, ini enggak mungkin. Karena para rasul alaihi wassalam, mereka adalah manusia yang paling menginginkan kebaikan kepada makhluk. Dan manusia yang paling mengagungkan Allah, paling menjalankan perintahnya, dan paling jauh dari segala larangan-larangan Allah. Gak mungkin menyelisihi mereka pada apa yang dia telah melarang mereka darinya. Gak mungkin melarang kesyirikan kemudian diselisih, dia sendiri berbuat syirik. Melarang untuk mengurangi takaran timbangan kemudian dia sendiri mengurangi takaran, mengurangi timbangan dalam jual beli, gak mungkin. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya kalau seseorang dia mengerjakan apa yang dia telah melarang manusia darinya, atau meninggalkan apa yang dia telah perintahkan manusia dengannya, berarti orang yang semacam ini telah menyelisihi jalannya para rasul alaihi musallatu wassalam. Menyelisihi jalannya para rasul, tidak demikian jalannya para rasul. Kemudian dalam bab ini dibawakan satu hadis oleh An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-198. Qala An-Nawawi rahimahullah wa Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru firraha fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayakuluna ya fulan malaka alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha anil munkar fayakulu bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha anil munkar wa atih. Mutafakun alaih. Qala an-Nawawiyyu qawluhu tandaliku huwa biddalil muhmalah ma'nahu tahruju wal aqtab al am'a wahiduha kidbun. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan riwayatkan dari Abi Zaid, kunyahnya Usamah bin Zaid, itu Abu Zaid, namanya Usamah bin Zaid bin Harithah, putra dari anak angkat Rasul alaihi salatu wasalam Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Usamah bin Zaid menyatakan, aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, kemudian orang ini dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian keluarlah terburai usus-usus dalam perutnya, dia berputar-putar dengan usus yang keluar tadi seperti keledai berputar-putar pada batu tambatannya. Penduduk neraka berkumpul mengelilinginya. Kemudian mereka bertanya padanya, Wahai si fulan, ada apa denganmu? Kok bisa begini keadaanmu? Bukankah dahulu kamu yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perkara yang mungkar? Ahlu nar, ingat, orang ini dulu yang mengajak mereka kepada kebaikan dan melarang kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka. Kok bisa bersama-sama mereka dalam neraka dalam kondisi yang mengenaskan, ususnya istilahnya bahasa Jawanya itu mbrodol keluar, terburai gitu. Kemudian berputar-putar seperti keledai yang berputar-putar pada batu penggilingan, batu tambatannya. Terus ingat mereka, loh dahulu kan kamu yang mengajak pada perkara yang ma'ruf, kamu kan yang melarang dari hal yang mungkar. Laki-laki tadi menyatakan, benar, dahulu aku mengajak pada hal yang ma'ruf, aku sendiri tidak mengerjakannya. Dulu aku melarang dari perkara yang mungkar, justru aku yang mengerjakannya. Mutafakun alaih. An-Nawawi menjelaskan makna kosakata sulit dalam hadisnya itu, tandaliku dengan dal muhmalah tanpa titik, artinya tahruju, terburai khususnya, brodol bahasa Jawanya. Wal aktab itu am'a, yaitu usus. Bentuk tunggalnya kitbun. Jadi di neraka orang ini muter-muter dengan usus yang keluar dari dalam perutnya. Orang-orang terheran-heran, kok bisa? Padahal ini orang yang dahulu sering mengajak pada hal yang baik, mengingkari hal yang mungkar. Ternyata dia dihukum oleh Allah, diadab dengan demikian mengerikannya, karena dia mengajak pada perkara yang ma'ruf, kemudian dia meninggalkannya. Dia melarang dari perkara yang mungkar, justru dia yang pertama kali melakukan kemungkaran tersebut. Disebutkan dalam hadis ini, yu'ta birrajul yaumil qiyamah, didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat. Yang mendatangkan itu para malaikat, digiring orang ini pada hari kiamat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Jadi yuluka itu tidak dimasukkan neraka dengan apa, cara yang lembut ya. Mungkin ada yang masuk gitu kan lebih lembut lah. Dilemparkan gitu. Nah, ini sebagai bentuk apa, adab yang lebih. Jadi masukkan ke dalam, dilemparkan ke dalam neraka seperti dilemparkannya batu di lautan itu. Kemudian ususnya keluar. Mungkin karena pengaruh kerasnya lemparan itu sampai jebol ini perutnya, ususnya terburai keluar. Akhirnya dia muter-muter dengan usus yang sudah kocar-kacir tadi keluar. Digambarkan fayaduru biha kama yadurul himar fir raha. Ini penyerupaan untuk penggambaran buruk. Jadi roha itu artinya batu penggilingan. Jadi zaman dahulu sebelum ada alat giling tepung seperti sekarang, slab. Jadi orang zaman dahulu itu kalau ingin numbuk tepung mereka pakai batu besar, dua batu besar, kemudian dipahat ini batu ini, dilubangi. Diisi untuk diisi biji-bijian gitu. Dua batu dilubangi, satunya taruh di atas ini, satunya taruh di bawah gitu. Kemudian dikasih tengahnya dikasih kayu. Kemudian keledai itu di apa, tali pengikatnya ditaruh di kayu itu. Kemudian dia di halo kan keliling. Nah ini kan kayu ini kan muter, fungsinya sebagai penggiling gitu. Tambatkan di situ. Ya digambarkan orang-orang muter-muter dengan usus yang sudah apa keluar tadi, seperti himar yang muter-muter di batu penggilingan tadi. Ternyata dia diadab oleh Allah dengan demikian mengerikannya, karena dia dahulu mengajak kepada kebajikan, tapi dia meninggalkan, dia melarang dari yang mungkar, dia justru yang mengerjakannya. Misalnya dia perintahkan, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, ternyata dia sendiri durhaka. Dia melarang dari yang mungkar, jangan kalian menggibahi manusia, jangan kalian makan riba, jangan kalian curang dalam jual beli. Dia curang, dia suka ghibah, dia suka makan riba dan sebagainya. Karena amal yang demikian menjadikan dia diadab oleh Allah dengan adab yang demikian kerasnya waliyadubillah. Maka yang wajib bagi kita, ini sebagai petikan faedah yang azimah, yang wajib bagi seseorang hendaknya dia memulai dari dirinya. Dia perintahkan dirinya itu untuk berbuat baik, dia larang dari yang mungkar. Karena manusia yang paling besar haknya bagimu itu adalah dirimu sendiri setelah Rasul. Sehingga mulai dari dirimu. Itu yang paling berhak untuk kamu ajak pada hal yang ma'ruf, kamu larang dari perkara yang mungkar. Adapun terhadap Rasul, maka kita harus mencintai Rasul itu melebihi kecintaan kita pada diri kita. Kepada kedua orang tua kita, kepada seluruh manusia. Setelah mulai dari diri kita, maka kita menegakkan nasihat pada saudara kita. Mengajak mereka pada hal yang ma'ruf, melarang mereka dari perkara yang mungkar. Supaya kita menjadi sosok yang saleh muslih, artinya diri kita sendiri baik, kita menjadi orang yang membenahi, memperbaiki orang lain. Ini faedah yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.